الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini di bulan yang mulia ini, sepantasnya lah kita selalu memanjatkan puja syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat-nikmatnya, terlebih kenikmatan yang sangat besar yaitu Allah Ta'ala memberikan taufik dikenalkannya kita dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, manhaj yang menanamkan kepada kita masing-masing prinsip Islam yang murni yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh para sahabat-sahabatnya, sehingga ini nikmat yang besar karena merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan walladzina taba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang mau mengikuti mereka para muhajirin dan ansar dengan cara yang baik, maka Allah Ta'ala ridha atas mereka. Maka masyaul muslimin, perkara memegang prinsip ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa semakin jauhnya zaman dari kehidupan beliau, yang ada ialah ayyamus sabar. Ayyamus sabar, hari-hari penuh dengan kesabaran. Oleh karena itu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, sebagaimana para salaf berdoa, Allahumma amitna 'alal Islam wa 'ala as-sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan juga matikanlah aku di atas sunnah. Karena memang puncak dari kehidupan seorang hamba ditentukan di atas ajal kematiannya. Oleh karena itu seorang mukmin harus selalu berusaha di samping dia berdoa, mencari sebab-sebab yang mendatangkan kepadanya adanya husnul khatimah, akhir hayat yang baik, akhir hayat ditutup di atas kebaikan. Oleh karena itu di antara sebab yang mendorong seorang untuk selalu berada di atas istiqomah dan bisa mencapai husnul khatimah ialah dia harus berusaha membekali dirinya dengan ilmu, membekali dirinya dengan bimbingan orang-orang yang bisa mencapai husnul khatimah, itu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha mengenal ilmu yang dipraktikkan oleh para sahabat yang berhasil mencapai keridhaan dan mati di atas keridhaan Allah Ta'ala. Maka sibukkan diri kita dengan ini. Sibukkan waktu kita dengan ini. Maka insya Allah barokah ilmu akan membimbing, menuntun kita mati di atas Islam dan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan hadis yang terlewat, yaitu hadis Jarir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Man la yarhamun nas la yarhamuhumullah. Hadis Jarir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak bersikap rahmah terhadap manusia, la yarhamuhullahu, niscaya Allah tidak memberikan rahmah kepadanya. Hadis muttafaqun alaihi, hadis disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, lafaz hadis seperti ini barakallahu fikum dibawakan juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari jalan Abu Hurairah. Hadis selama makna dengan ini juga dikeluarkan dari jalan Abu Hurairah, bukan dari Jarir bin Abdullah saja. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah menceritakan kisah menarik, manakala beliau mengecup, mencium Hasan bin Ali di hadapan seorang sahabat namanya Aqra ibni Habis At-Tamimi. Maka Aqra ibni Habis At-Tamimi melihat kejadian itu mengatakan, inna li asrah minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Aku memiliki 10 anak. Namun ma qabbaltu minhum ahada, tidak ada satupun dari mereka yang aku pernah mengecupnya. Naam. Maka ketika beliau mendengar ucapan ini, saya tidak pernah mengecup satupun dari 10 anak, mencium, mengecup sebagai bentuk kasih sayang. Naam, saya tidak pernah ya Rasulullah dari 10 anak itu. Melihat, mendengar beliau mengucapkan kalimat seperti ini, bahkan Rasul SAW mengatakan, Man la yarhamu la yurhamu. Siapa yang tidak yarham, tidak rahim, siapa yang tidak bersikap rahim kepada anak, dalam hal ini la yurhamu, maka dia tidak dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, para hadirin barakallahu fikum, ini lafaz hadis dalam lafaz Bukhari yang datang dari jalan Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Nah, mengisahkan kisah sahabat Aqra ibni Habis At-Tamimi. Telah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa rahmah itu ada dua macam. Rahmah itu ada dua macam. Sifat rahmah yang pertama, rahmatun ghariziyatun. Rahmah yang sifatnya merupakan watak ciptaan semenjak dia lahir. Nah, sifat rahmah ghariziyah. Ghariziyah artinya watak sifat yang Allah ciptakan kepada seorang semenjak dia lahir. Artinya Allah masukkan di dalam hatinya rahmah, sifat rahmah dan sifat ra'fah. Dia memiliki watak sifat seperti ini, memang Allah Ta'ala yang menciptakan di hatinya. Ini jenis yang pertama. Nah, karena memang rahmah sifatnya Allah, sehingga Allah berikan sifat rahmah kepada orang yang dikehendaki. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fabima rahmatin minallah lintalahum. Dalam surat Al-Anfal, Allah mengisahkan tentang Rasulnya, maka karena sebab rahmahnya Allah, fabima rahmatin minallah, maka karena sebab rahmatnya Allah, lintalahum, engkau Muhammad bersikap lembut ya kepada para sahabat. Kamu memiliki sifat lin, lembut kepada mereka. Falau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu bersikap kaku, bersikap kasar, niscaya orang di sekitarmu akan meninggalkan dirimu wahai Muhammad. Inilah sifat rahmah yang Allah jadikan di hati para hamba yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang kedua, sifat rahmah yang yaktasibuha al-abdu, sifat rahmah yang diusahakan oleh seorang hamba, sifat rahmah yang sifatnya diusahakan oleh seorang hamba. Dia menjadi orang yang wataknya tadinya kaku, kasar terhadap anaknya, istrinya, keluarganya. Maka kemudian Allah Ta'ala setelah memberikan taufik, dikenalkan terhadap ilmu, dikenalkan terhadap agama yang mengajarkan sifat rahmah, dia pun berubah. Yang tadinya kaku ucapannya, kasar hatinya, setelah masuk ke dalam hatinya hadis, ayat, berubahlah kondisi orang tersebut. Sehingga tidak benar kata orang, yang namanya watak itu tidak bisa dirubah. Ini ucapan yang keliru. Ya, kata orang Jawa, watak nek kurung kepetek, belum mau mandek, ya. Ya. Maksudnya watak itu anggapan mereka tidak bisa berubah. Bisa, bukankah Umar bin Khattab orang yang tadinya keras, kasar terhadap manusia, melihat dakwah Islam di awal di Mekah, dia sangat keras permusuhannya, sangat keras terhadap para sahabat. Namun Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah Islam antara Umar atau Abu Jahal. Ya Allah, masukkan Islam, kalau bukan Umar ya siapa? Abu Jahal. Karena dua musuh bebuyutan ini musuh yang sangat keras. Nabi berdoa, ya Allah, masukkanlah antara Umar atau Abu Jahal. Namun Allah ternyata mengabulkan siapa? Umar. Umar masuk Islam. Iya. Kabulkan doanya dan Umar masuk Islam menjadi manusia yang sangat lembut. Iya. Menjadi sosok manusia yang sangat lembut hatinya. Demikianlah watak bisa diusahakan. Sehingga manakala kita memiliki watak yang tidak rahim terhadap anak, tidak rahim terhadap istri, tidak rahim terhadap mukminin, salihin, salafiyin, maka hal itu sebenarnya bisa diusahakan. Seringkali kita mendapatkan seorang, ya akhi, antum jangan memiliki sifat pemarah, kasar ucapannya. SMS-nya kasar, kaku, memusuhi. Cobalah diganti, nah, dengan bahasa yang lembut. Spontan kadang dia menimpali nasihat kita. Saya sudah watak Ustaz dari zaman dulu sampai sekarang sudah tua, saya masih kayak gini. Sulit berubah. Yang sudah watak katanya. Barakallahu fikum, bisa diusahakan. Nah, butuh perjuangan untuk melawan hawa nafsu. Maka kata Nabi, laisa syadid bisura'ah. Bukanlah orang yang kuat, orang yang selalu menang gulatnya. Bukan orang yang kuat seperti itu, kuat bahasa kasarnya. Barakallahu fikum, bukan orang yang kuat seperti itu. Naam, innamas syadid alladhi yamliku nafsah. Orang yang kuat ialah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Naam. Mampu menguasai lisannya, mampu menguasai tangan dan kakinya, mampu menguasai dirinya untuk melakukan perkara yang mengandung kebaikan. Itulah hakikat orang yang kuat. Dan ini butuh mujahadah, kesungguhan, berusaha untuk memiliki sifat rahmah. Maka untuk selanjutnya, sekarang akan kita lanjutkan penjelasan Syekh Nasir As-Sa'di. Pengaruh orang memiliki sifat rahmah. Ya. Pengaruh orang jika memiliki sifat rahmah. Kata Syekh, wa hadhihi rahmatu allati fil qulubi tadharu atharaha ala jawarihi wal lisani fi sa'yi fi isalil birri wal khair. Ya. Dan sifat rahmah yang ada di dalam hati itu memiliki pengaruh-pengaruh. Ya. dan sifat rahmah yang ada di dalam hati itu memiliki asar pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ialah alal jawarih wal lisan. Pengaruhnya ialah pada anggota tubuh dan lisan. Jadi sifat rahmah memiliki pengaruh merubah nampak pada anggota tubuhnya dan lisannya. Apa itu bentuk pengaruh pada tubuh dan lisannya? Fi sa'yi fi isalil birri wal khair wal manafi ilanas. Ada dua perkara penting. Manakala sifat rahmah sudah tertanam di dalam hati-hati manusia, nampak pengaruhnya pada dua bagian tubuhnya dan lisannya. Yang pertama ialah dia akan berusaha. Fis-sa'yi, dia akan berusaha untuk menyampaikan kebaikan, kebajikan, manfaat kepada manusia. Pengaruhnya ini, dia akan menyampaikan kebajikan, kebaikan, dan manfaat-manfaat kepada manusia. Yang kedua, wa izalatil adrar wal makarih anhum. Yang kedua, akan berusaha menghilangkan. Berusaha menghilangkan bahaya-bahaya dan perkara yang tidak dicintai oleh manusia. Ini ada dua poin penting. Kata Syekh rahimahullah, manakala hati sudah diisi dengan sifat rahmah, maka nampak langsung pada gerak-gerik anggota tubuhnya. Akan nampak langsung pada ucapan-ucapan yang nampak dari lisannya. Apa itu? Dia akan berusaha bersungguh-sungguh mengusahakan adanya kebajikan dan kebaikan dan manfaat sampai di tengah umat manusia. Ya. Dia akan berusaha menyampaikan segala hal yang mengandung kebajikan, kebaikan untuk bisa sampai di tangan manusia. Ya, kadang dia berkorban agar kebajikan, kebaikan itu sampai di tangan manusia sebagai bentuk kasih sayang. Dan juga yang kedua yang tidak kalah pentingnya, dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan bahaya-bahaya dan kejelekan yang muncul atau perkara yang akan sampai di tangan mereka. Itulah orang yang sesungguhnya di hatinya penuh dengan rahmah. Dan itulah sesungguhnya barakallahu fikum seorang mukmin. Inilah yang tersimpulkan di dalam hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fil khair. Tidaklah seorang mukmin dikatakan iman yang sempurna sehingga dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya dalam kebaikan. InsyaAllah. Wah, ini ada taklim bagus agar dia bisa mendengar bagaimana caranya. Ya, usahakan dikirimkan berbagai macam cara, mungkin pengumumannya, ajakannya, barakallahu fikum. Dalam rangka apa ikhwanna? Agar supaya rahmah terus sampai kepada mereka. Maka dalam hal ini barakallahu fikum, jazakumullah khairah kepada para ikhwah yang bersemangat menyampaikan ilmu melalui berbagai macam sarana-sarana sehingga dakwah salafiyah bisa sampai di tangan-tangan manusia. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah terus memberikan kemudahan atas mereka yang bersemangat menyampaikan kebaikan. Ya. Dan kebaikan yang paling baik ini ilmu, faidah ilmiah. Kalau sekedar menyampaikan kebaikan uang, bagi-bagi uang mungkin terbatas ya. Barakallahu fikum. Tapi antum menyampaikan nasihat kepada orang lain, hati-hati dari hisbiyin, sururiyin, rojaiyin. Nasihati sebagai bentuk kasih sayang, tahzir sebagai bentuk peringatan kasih sayang dengan bahasa yang penuh kasih sayang. Sampaikan bahasa kebaikan, maka insya Allah kalau ikhlas, tulus, bahasa yang baik tadi, karena tulus rahmah, semoga Allah membuka pintu hati dia. Nah, terusnya. Jadi, diulang lagi oleh Syekh, walamatur rahmah, dan tanda kasih sayang al-mawjudah fi qalbil abdi, ayakuna muhibban liwusulil khair likafatil khalqi umuma walil mu'minina khususa. Maka saya ulangi, kata Syekh mengulang kembali, tanda-tanda rahmah yang ada di hati seorang hamba, maka dia akan mencintai sampainya kebaikan kepada seluruh makhluk, seluruh manusia, dan terkhusus kepada orang mukminin. Karihan khusul asyari wa dharar alaihim, dan benci didapatkannya kejelekan dan kejahatan atas diri-diri kaum mukminin dan seluruh manusia. Di saat fitnah ISIS, fitnah Syiah, Rafidhah menyebar, maka orang yang di hatinya ada rasa rahmah, berusaha untuk membendung, berusaha untuk bersemangat menghentikan makar-makar mereka. Ini sebagai bentuk kasih sayang. Ya. Oleh karena itu, fabi qadri hadhil mahabbah wal karahah takunu rahmah. Maka kadar rasa cinta dan benci itulah terjadinya rahmah. Orang kalau cintanya tinggi, cemburunya tinggi apa kecil? Hah? Antum sangat cinta sama istri, tiba-tiba naik motor di alun-alun. Kira-kira gimana? Muncul rasa cemburu apa tidak? Hah? Cemburu? Apa ada cemburu, kan sudah tua? Oh, sudah tua. Tua-tua juga istri antum. Cemburu. Sebagai apa antum cemburu? Karena rahmah, cinta, sayang. Demikianlah, besar kecilnya rahmah itu sesuai dengan besar kecilnya rasa cinta. Semakin Anda cinta tulus terhadap manusia, terhadap kaum mukminin, maka semakin besar rahmah yang diberikan. Gitu? Masya Allah. Dia tidak minta saja sudah dipikirin, dia nanti tak usahakan, tak kasih. Belum minta sudah dipikirkan sebagai bentuk kasih sayang. Ya. Terusnya, di antara pengaruh berikutnya. Tayyib. Wa man usiba habibahu bimautin al ghairihi minal masaib. Fa inna kana hazanuhu alaihi la rahmah. Selanjutnya, di antara pengaruh, dampak pengaruh yang nampak dari orang itu di hatinya ada rahmah. Apa itu? Kalau tadi yang pertama kan berusaha menyampaikan kebaikan. Yang kedua apa tadi? Berusaha untuk menghilangkan bahaya. Yang ketiga, dampaknya yang nampak. di bagian jawarih atau lisan. Nah, tadi pengaruhnya pada lisan dan anggota tubuhnya. Kata Syekh, dan siapa saja yang ditimpa dengan suatu musibah, baik kematian atau selainnya, maka sesungguhnya husnuhu, kesedihannya itu, la rahmatun, itu merupakan rahmah. Wa huwa mahmudun, dan itu terpuji. Apa pengaruhnya ya Abu Zainab, pengaruhnya rahmah di hati orang? Apa tadi? Hah? Dulang lagi? Jangan ngantuk. Pengaruhnya ialah tadi barakallahu fikum pada anggota tubuh dan lisan. Gitu? Dan bentuknya tadi berusaha menyampaikan kebaikan, menghilangkan kejelekan, bahaya yang menimpa kaum mukminin. Yang ketiga, pengaruh rahmah di hati manusia apabila orang itu ditimpa musibah atau berupa kematian atau selainnya. Apa yang terjadi? Fa in kana husnuhu, maka sesungguhnya kesedihannya itu merupakan rahmah dan itu terpuji. Wala yunafi sabr wa ridha, dan tidak menghilangkan kesabaran dan ridha. Tidak menghilangkan sikap sabar dan ridha atas musibah. Ya, jadi saya ulangi ini yang ketiga. Orang mukmin yang terkena musibah, yang di hatinya ada sifat rahmah, itu pasti sedih. Kenapa sedih? Ditinggal mati anake, ketawa apa menangis kira-kira? Menangis. Kalau ditinggal mati istri, ketawa atau menangis? Menangis juga, ya. Kenapa? Kena musibah. Barakallahu fikum. Itulah orang mukmin. Dan ini menunjukkan sifat rahmah ada di dalam hatinya. Iya. Dan ini kata Syekh, sedih yang terpuji. Dan ini termasuk tidak menghilangkan sifat sabar dan ridha. Karena orang kalau kena musibah yang pertama harus sabar. Yang kedua harus ridho. Yang ketiga harus syukur. Ada tiga tingkatan. Sabar, ridho, dan syukur. Ya. Sabar itu wajib. Ridho, ini lebih tinggi lagi. Yang ketiga apa? Syukur. Duh. Karena musibah kok sakit misalnya, alhamdulillah ala kulli hal, kayak gitu mbok. Antum dagang, tiba-tiba untungnya sedikit, alhamdulillah ala kulli hal, udah modalnya banyak, qadarullah untungnya belum banyak, alhamdulillah ala kulli hal, muji Allah. Karena itulah orang urus ridho. Yang ketiga syukur. Ini lebih berat ya. Nah, sehingga ada sebagian salaf, salah satu bagian jemarinya terpukul atau terkena sesuatu, dia memuji Allah lantaran ini semoga jadi ampunan. Dia bukan memandang musibahnya semata, tapi memandang keutamaan orang yang dapat musibah. Ketika mampu dia bersabar dan ridha, maka dia akan mendapatkan balasan pahala. Dalil yang menunjukkan orang kena musibah bersedih dan itu menunjukkan rahmah, dikisahkan di sini, li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma baka li mauti waladi ibnatihi. Berdasarkan hadis, manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis meneteskan air mata lantaran wafatnya anak dari putri beliau. Apa namanya? Cucu. Iya. Qala lahu Sa'dun. Maka Sa'ad itu bertanya. Waktu itu anaknya atau cucunya dipangku. Dalam sakaratul maut ya. Nafasnya naik turun sambil dipangku. Dalam kondisi sedang sakaratul maut, cucunya dalam kondisi seperti ini, maka beliau pun meneteskan air mata. Netes air mata. Nah, ketika kondisi menangisnya beliau meneteskan air mata di pangkuan sang anaknya atau cucunya, Sa'ad bin Abi Waqqas atau ia bertanya, atau Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadza ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah, tangisan apa ini ya Rasulullah? Ya. Fa'at ba'ad dhalika ba'iratan ukhra wa qala hadhihi rahmatun. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hadhihi rahmatun, ini merupakan rahmah. Yaj'aluha Allahu fi qulubi ibadih. Ini merupakan rahmah yang Allah jadikan di dalam hati para hamba-Nya. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah merahmati kepada hamba-hambanya ar-ruhama, hamba-hamba yang penyayang. Sesungguhnya Allah menyayangi, merahmati dari hamba-hambanya yang ruhama, rahim, penyayang. Ya. Ini kemudian dalam lafaz yang lain, waqala inda mauti ibnihi Ibrahim. Di dalam riwayat yang lain, beliau sempat berucap ketika wafatnya putra beliau sendiri, Ibrahim. Ya. Apa kata beliau? Ketika putra beliau sendiri wafat, Ibrahim, beliau mengatakan, al-qalbu yahzanu, hati itu sedih. Wala'ainu tadma'u, mata menangis. Namun, walanakulu illa ma yurda rabbuna. Namun, tidaklah mengatakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Rabb kami. Ya. Lihat sini pengaruhnya rahmah. Pengaruh rahmah membuat mata menangis. Ya tak? Pengaruhnya rahmah menjadikan lisan berucap yang baik. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kami sesungguhnya bersedih dengan berpisahnya dengan engkau wahai Ibrahim. Berarti orang yang memiliki sifat rahmah, manakala kena musibah, pengaruhnya pada anggota tubuh tidak ngamuk-ngamuk. Ya, tidak memukul-mukul pipinya, memikul-mukul badannya sendiri. Lantaran ditinggal mati anaknya. Anak pertama lahir, mati. Punya anak lagi, mati. Punya anak lagi, mati. Hah? Sedih dia. Namun orang yang di hatinya ada rahmah, dia akan jaga lisannya. Dia akan jaga anggota tubuhnya. Dia pun menangis sebagai tangisan orang bersedih, berpisah dengan orang yang dicintai. Namun dia pun berucap dengan ucapan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pengaruh sifat rahmah di hati seorang mukmin nampak jelas pada saat kena musibah, itu dia bersedih, namun lisannya dijaga tidak mengucapkan ucapan yang mungkar. Selanjutnya, pengaruh sifat rahmah berikutnya. Wa kadzalik, dan demikian pula para hadirin barakallahu fikum, sifat rahmah, rahmatul atfal as-sighar wa riqah alaihim. Dan sifat rahmah yang ada di hati manusia itu akan nampak. Apa itu? Akan rahmah terhadap anak-anak kecil. Akan nampak sifat rahmah itu kepada anak-anak kecil. Warikai alaihim, dan bersikap lembut atas mereka. Nah, ya, jadi termasuk sifat rahmah di hati seorang hamba ialah Allah ciptakan sifat rahmah terhadap anak-anak kecil. Nah, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar sifat rahmahnya kepada anak-anak kecil. Nah, sampai suatu saat beliau sholat, dikisahkan ketika beliau sholat, salah satu sholat isya, sambil menggendong Hasan atau Husain. Ya. Maka kemudian tak kala beliau takbir, dia letakkan Hasan atau Husain di bagian beliau. Ya. Letakkan. Kalau berdiri, digendong. Maka tak kala sujud, tiba-tiba beliau salah sujud, Hasan atau Husain naik di atas punggungnya. Sehingga terjadi sujud yang sangat panjang. Iya. Maka dikisahkan Abdullah ibn Shaddad dari bapaknya, beliau menceritakan ketika sedang sujud yang panjang ini, karena kurang sabar, kok lama banget sujudnya, enggak apa namanya, bangkit begitu. Maka Abdullah ibn Shaddad mendengar bapaknya waktu itu memberanikan diri, farafa'tu ra'si, apa namanya, saya angkat kepalaku, ngelongok, ada apa dengan Nabi. Ternyata apa? Wa idza asabiyyu ala dhahri Rasulillah, ternyata di pundak beliau saat sedang sujud ada anak kecil naik di atasnya. Wa huwa sajid, dan Nabi SAW sedang sujud. Faraja'tu ila sujudi, saya kembali sujud. Nah, ya, ini bukan sengaja dahulu imam ya. Ya, cuman ada apa ini? Beliau angkat kepalanya. Maka setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika sajdatan ataltaha. Ya Rasulullah, engkau sujud tadi dengan sujud yang sangat panjang. Saya kira ada sesuatu yang menimpa kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kulu dzalika lam yakun, tidak ada apa-apa. Walakinna ibni irtahalani, namun ini anak saya, maksudnya cucu saya ini, naik ke apa namanya, bonceng di atas punggung saya. Jadi kayak naik motor begitu, pegangan punggung gitu ya, namanya anak-anak. Fakarihtu an uajjilah, aku tidak suka untuk tergesa-gesa untuk segera menyelesaikan sujud saya, hatta yaqdiya hajatahu, katanya, sampai cucu saya menyelesaikan hajatnya, sampai apa namanya, sampai puas naik di atas apa? Punggung saya. Demikian hadis Imam Nasa'i meriwayatkan warijaduhu siqat dan rijalnya sahih. Ya. Nah, dari sahih kalau Syekh Mukbir rahimahullah dalam sahih Al-Musnad kisah ini. Sehingga para hadirin sekalian, sifat rahmah kepada anak ini juga harus ada pada diri kita sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, apa bentuk-bentuk kasih sayang terhadap anak kecil? Ya. Apa di antara bentuk-bentuk sifat rahmah orang tua kepada anaknya? Naam. Kata Syekh rahimahullah, di antara bentuk rahmah kepada anak kecil, barakallahu fikum, ialah naam idkhalus surur alaihim, memberikan kebahagiaan atas mereka. Idkhalus surur, memberikan, memasukkan kebahagiaan atas mereka. Asurur, kebahagiaan. Naam, anak digembirakan dengan sesuatu. Ayo mah, anak-anak pada puasa, ya latihan. Nanti kita buka pakai chicken ya. Biasanya paling pakai tempe tahu. Ya tak? Diberi semangat supaya senang. Iya. Sampai sahabat saja membikinkan mainan dari suf. Suf itu kapas atau apa gitu ya. Dibikin mainan. Ya. Kenapa? Karena bagi anak puasa itu berat. Dikasih mainan dari kain dibikin. Kalau kita dulu pakai sarung dibikin kambal apa itu? Kodok-kodokan ya. Ya, begitu. Kasihkan mana anak-anak untuk main-main. Ya. Sebagai bentuk kasih sayang. Jangan terlalu kaku sama anak ya. Puasa sabar, tempe tahu sudah apa-apa. Namanya anak, mungkin zaman sekarang. Jangan kata anak-anak, orang tuanya juga kadang anu ya. Enggak mau kadang. Itu halus surur. Yang kedua, adamul mubalati bihim wa adamul riqah alaihim. Tidak mubalat, tidak apa namanya, memiliki sikap acuh terhadap mereka. Nah, tidak memiliki sifat acuh terhadap anak, tapi perhatian. Wa adami riqah, serta tidak riqah, bersikap apa namanya, memperbudak anak. Riqah. Faminal jafa'i wal ghibah wal qaswah, serta tidak bersikap kaku, kasar, nam, dan kerasnya hati kepada anak. Berarti seorang harus lembut, sayang terhadap anak. Kama qala ba'du jufa'il Arab, sebagaimana dikatakan oleh orang yang kaku hatinya dari kalangan orang Arabi, hina ra'an nabi, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, dan para sahabat-sahabatnya, bukan hanya nabi, para sahabat, yuqabbiluna awladahum, mereka para sahabat biasa mengecup, ya, mengecup para putra-putri mereka. Nah, asyghar, yang masih kecil. Ya. Fa qala dzalikal a'rabi, maka orang a'rabi mengatakan innali asra minal walad ma qabatu wahidan minhum, saya punya 10 anak ya Rasulullah, tidak ada satu pun dari mereka yang saya pernah kecup. Fa qala nabi, awa amliku laka syai'an annaza Allah min qalbika rahmah. Apakah engkau mampu menguasai sesuatu dari dirimu manakala Allah mencabut sifat rahmah dari hatimu? Siapa yang akan sanggup manakala sifat rahmah dicabut dari hati kamu? Maka takutlah kepada Allah dari dijauhkan sifat rahmah. Ya. Seorang mukmin itu yu'lif wa yu'laf, lembut hatinya, lunak, jinak hatinya terhadap mukmin yang lain. Nah, dan keras terhadap orang kafir. Kan begitu? Asyidda'u 'alal ruhama'u bainahum, asyidda'u 'alal kufar ruhama' bainahum. Orang mukmin itu tegas terhadap kekufuran, kesyirikan, tegas kebid'ahan. Tegas. Harus tegas, jangan lembek. Hah? Bersikap tegas. Tegas dengan perbuatan. Diundang, tinggal pergi aja. Namanya tegas. Walaupun udah ngomong, tindakan Anda sudah bukti tegas. Iya. Ini ada doroh. Nam, ada taklim, sururi misalnya. Antum tegas. Tinggalkan. Namanya tegas. Ya, hati-hati. Dari pemikiran hizbiyah, sururiyah, rojaiyin, antum terus memiliki sikap ghilbah, keras terhadap mereka, orang-orang yang menyimpang. Nah, jangan lembek. Nah, tak apa-apa, yang penting kan ada baiknya. Semua orang ngaji ya nampak baik tuh. Masa yang ngaji di masjid mengajarkan jadilah pencuri, ya tidak mungkin. Itu mesti yang diajarkan nampak baik. Tapi demikianlah syubhat. Ahlul bid'ah selalu menampakkan baiknya, menyembunyikan apanya? Yang disembunyikan apanya, Pak? Kebaikannya atau kejelekannya? Yang disembunyikan kejelekannya. Adapun ahlus sunnah, alhamdulillah, bersemangat untuk berusaha menjalankan nasihat para ulamanya. Jadi, saya ulangi, keras terhadap orang kafir dan lembut terhadap orang mukmin. Termasuk kepada anak, harus bersikap tegas kalau salah, lembut kalau dia benar, kan gitu ya. Jangan dibalik. Nah, kalau salah lembut. Nah, tidak apa-apa namanya masih anak-anak. Justru ketika masih anak-anak itulah kesempatan kita untuk jangan dibiarkan anak itu bengkok. Nah, dari kecil diarahkan. Nah, selanjutnya, di antara bentuk sifat rahmah, pengaruh sifat rahmah, kalau tadi sifat pengaruh rahmah kepada anak, sekarang pengaruh sifat rahmah itu naam kepada binatang. Ya, kepada apa? Binatang. Wa mina rahmah, termasuk diantara sifat rahmah, ayuhan nas, kata Syekh, rahmatul mar'ati al-baghi hina saqat al-kalbu. Ya, ini kisah seorang wanita pelacur yang dia memberikan air minum kepada anjing. Aladikana yakulu thara minal atsh, yang mana anjing sudah makan apa ini pasir, sampai pada tingkatan makan pasir karena haus. Maka pelacur tersebut turun ke sumur, karena sumurnya ke bawah, turun ambil airnya harus ke bawah. Dia copot sepatunya, khufnya. Lalu itu dia turun ke bawah sana, sumur. Lalu itu dia naik karena dada apa namanya, dada kerekane itu, dada timbaknya, khufnya diisi air, di apa namanya, gigit gitu, dia naik ke atas, fell back, naik ke atas, anjing yang sudah makan pasir tadi karena saking hausnya, dia deketi dan diberikan air yang ada di sepatunya, khufnya. Masya Allah, sehingga anjing itu tidak jadi mati. Masya Allah. Maka dalam kisah tersebut Rasulullah SAW, faghafarallahu laha, Allah mengampuni wanita itu bisababi tilka rahmah, dengan sebab apa? Rahmat itu. Itu kisah di kalangan Bani Israel. Nah, Allah yang Maha Penyayang memberikan kasih sayang walaupun kepada seorang wanita yang jelek. Nah, kebaikan dia mencintai kebaikan berupa menolong anjing. Anjing yang air liurnya saja apa? Kalau kita kena kakinya, kena lidahnya, dia digosok, dibasuh 7 kali ya. Salah satunya dengan apa? Dengan debu, dengan tanah itu. Nah, itu saja anjing tadi kalau kita mau menolong di saat dia tertimpa musibah tadi, Allah memberikan rahmahnya. Insyaallah. Tapi bukan maknanya pelacur zaman sekarang cukup jadi penyayang anjing. Ah, supaya nanti apa? Dapat ampunan begitu ya. Kalau pelacur wanita berzina ya tetap dalam Islam dicilit, cambuk kalau sudah punya suami gitu, atau belum pasti perawan misalnya, maka dirajam, dicambuk tadi 100 kali, dibuang di tempat yang jauh, diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah punya suami berarti dirajam sampai mati, kan begitu ya. Naam, barakallahu fikum. Wadiddiha, perhatikan di sini, lawannya. Lawan dari tidak kasih sayang walaupun kepada binatang. Ta'dzibul mar'ah allati rabbatat al-hirrata. Yani siksa yang diberikan oleh Allah kepada wanita yang mengikat seekor kucing. Lahiyat amadha wasaqatha walahiyat tarakatha. Wanita tersebut tidak memberi makan kepada kucing, tidak memberi minum kepada kucing, dan tidak dibiarkan makan, makan sendiri, mencari makan sendiri. Hatta kulu min khasasil ard, tidak dia biarkan bisa makan dari binatang-binatang yang ada di muka bumi. Hatta matat, sampai kucing itu akhirnya harus mati. Jadi lawan dari rahmah yang ada di hati manusia ketika dia tidak lagi rahmah terhadap binatang saja, wanita itu disiksa di dalam neraka. Dakhalat al-mar'atu fi hirratin, kata Nabi. Ada seorang wanita masuk neraka karena berurusan dengan seekor kucing. Kucing antum tahu, kucing binatang yang lunak, lembut kayak gitu, eh? Tapi kalau berurusan dengan dia, mendolimi dia, tidak diberi makan sampai mati, maka antum urusannya nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah syariat Islam yang sangat sayang kepada binatang. Sebelum orang kafir, mereka menggembar-gemborkan sayang kepada apa? Binatang. Orang kafir masya Allah, anjingnya saja mereka sayangi, mereka cintai, barakallahu fikum. Namun sampai makannya saja harus makanan yang khusus, gitu. Iya, namanya anjing makannya daging ini itu. Tapi orang kafir mereka barakallahu fikum semangat menyayangi kucingnya, anjingnya. Tapi giliran melihat orang muslim, mereka menganggap apa? Najis ini. Masya Allah, dibalik malah ya. Yang sedang dipegang barang yang kotor, sementara orang mukmin mereka anggap kotor. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah, seharusnya tidak demikian. Seorang mukmin ketika melihat ada binatang yang memang butuh dia berikan bantuan, dia tolong. Itu kepada binatang, apalagi kepada manusia. Tayyib. Maka di bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah, tayyib, kepada saudara kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan paling dermawan kapan? Kalau datang bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan berlomba-lomba bersikap dermawan, ya. Apalagi Nabi mengkhabarkan man at'ama man aftara sha'ima, siapa yang bisa memberi makanan minuman orang berbuka, apa pahalanya? Maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Antum punya sedikit rezeki, habis panen ya, bikin makanan bagi-bagi tetangga untuk buka. Masya Allah. Antum bukan orang kaya sekali, tapi bisa menjadi orang yang bersikap seperti orang kaya. Gitu? Karena ini kesadaran. Jangan sampai, itu kan tugasnya pemerintah, menolong orang miskin. Kita walaupun miskin juga bisa bersikap sebagaimana orang yang punya harta, sesuai kemampuan masing-masing. Ya, bungkus kurma isinya 10, bagi-bagi. Ini ya, kurma, insyaallah. Nah, satu kebaikan sehingga para sahabat, sehingga Rasulullah SAW di bulan Ramadan dikatakan orang yang paling dermawan. Baik. Ma'asyiral muslimin. Iya. Jam berapa duhur? Jam berapa duhur? Seperempat, ya. Iya. Sedikit lagi atau kita tetap? Iya. Insyaallah sampai di situ poin-poin penting insyaallah sudah kita bacakan dari hadis tentang masalah rahmah. Nah, pada kesempatan kali ini semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan pahala. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.